kawa ka do. Ipaganda ka do roy. Ingat abang de. Moha telun sang hibin bin hanale, sakit di sini ku rasa. Tunong bareng rata lungki abeng lemita, sayang abang dinda di mana. Oh rasa jujan tembang kenang ia batre, kanjai melempah kanjai ade. Abang halo kau di luar jangkauan dipega, tersiksa batinku terluka. Akan ada sambang ku abang kau berbohong. Ngecolong belum tamon jelame tunangan, tinggal ku pinang kita menuju ke bulan. Dino hilanglah sudah boh hati sayang, teng abe abang kasadar. Si oh, umi abe banyak kasutale. Dunia nyokan ube boike. Ya memang cinta kalepah ucina taipe, ada usilah belum sutot sabe. Akan ada sambang ku abang kan berbohong. Ngecolong belum tamon jelame tunangan, tinggal ku pinang kita menuju ke bulan. Dino hilanglah sudah boh hati sayang, teng abe abang kasadar. Abe, lampungan dong mandum kalon korban, biar cinta tidak sia-sia. Ternyata ku berenang dalam air mata, ku curahkan dengan daun tenang. Akan ada sambang ku abang kan berbohong. Lontamon jelame tunangan, tinggal ku pinang kita menuju ke bulan. Dino hilanglah sudah boh hati sayang, teng abe abang kasadar. Ujung-ujung dikasih diperuruh nasib nasib alah wajah saya dulu.